الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Maisar fi Dhaw'i Al-Kitab wa Sunnah. Dan kita masih melanjutkan pembahasan tentang hukum-hukum seputar ahkam as-sadaq, seputar hukum-hukum mahar. Berkata al-mu'allif rahimahullah ta'ala, al-mas'alatu tsalitsah, permasalahan yang ketiga, hukmul mughalati fi as-sadaq, hukum meninggikan biaya mahar. Pada pertemuan sebelumnya telah kita jelaskan bahwa tentang mahar yang merupakan hak seorang istri yang harus diberikan oleh pihak suami setelah terjadinya akad pernikahan, tidak ada batasan minimal sebagaimana juga tidak ada batasan maksimal. Berapapun jumlah, semahal apapun nilai dari mahar yang diberikan, hukum asalnya diperbolehkan. Namun termasuk di antara sunnah dan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang lelaki datang untuk melamar seorang wanita dan telah mendapatkan persetujuan dari pihak wanita, maka termasuk di antara sunnah di mana seorang wanita tidak memberatkan lelaki tersebut, di mana lelaki itu yang nantinya akan menjadi suaminya, yang akan menjadi teman dalam kehidupan rumah tangganya. Maka tatkala dia mengetahui bahwa lelaki tersebut akan menjadi suaminya, akan menjadi pendampingnya, maka dia berusaha untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat menyebabkan timbulnya percekcokan, kemarahan, pertikaian di masa-masa mendatang. Dan ketika seorang wanita menuntut mahar yang nilai dengan nilai yang sangat tinggi sekali, yang menyulitkan seorang lelaki, yang terkadang seorang lelaki juga harus mencari hutang sana sini demi untuk memperlancar pernikahannya, dan itu akan menjadi beban bagi lelaki tersebut dan akan menjadi beban dalam rumah tangga di kemudian hari, di mana lelaki ini tentu akan berusaha untuk mencari hal-hal yang dapat menutupi hutangnya, dan itu akan memberatkan dan memberi beban bagi pihak keluarga tersebut. Maka oleh karena itu dianjurkan bagi seorang wanita untuk tidak menuntut terlalu tinggi mahar yang dimintanya kepada pihak suaminya. Kata beliau rahimahullah ta'ala, yustahabbu adamul mughalati fil mahri lima yali, dianjurkan untuk tidak meninggikan nilai mahar berdasarkan beberapa alasan berikut. Yang pertama, hadithu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala, hadith Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dari nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwa beliau bersabda, min yumnil mar'ati tashilu amriha wa qillatu sadaqiha. Termasuk di antara keberkahan seorang wanita, al-yumn al-barakah. Termasuk di antara keberkahan seorang wanita adalah mempermudah urusannya dan meminimalisir nilai maharnya, mengecilkan jumlah atau nilai dari mahar tersebut. Hadis ini dihasankan Al-Albani rahimahullah ta'ala, diriwayatkan oleh Ibn Hibban, Al-Hakim dan yang lainnya. Wal yumnu al-barakah, yang dimaksud al-yumnu adalah keberkahan. Maka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menjelaskan bahwa termasuk di antara keberkahan dalam sebuah pernikahan adalah menjadikan nilai mahar itu sedikit jumlahnya. Yang dituntut adalah keberkahan dalam sebuah pernikahan, dan sangat memungkinkan bagi seorang lelaki untuk menyimpan harta yang dia miliki dan tidak memberikan beban kepadanya di kemudian hari. Dan itu untuk kepentingan mereka, untuk kepentingan mereka dalam rumah tangganya. Berbeda halnya ketika mahar itu terlalu ditinggikan dan seorang laki tersulit, maka ini akan menjadi beban bersama dalam rumah tangga tersebut. Yang kedua, an Umar radhiyallahu taala anhu annahu qala, dari Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu bahwa beliau mengatakan, ala la tughalu fi suduqin nisa, ketahuilah jangan kalian terlalu meninggikan mahar-mahar para wanita. Fa innahu law kana makrumatan fid dunya aw taqwa 'inda Allah kana awlakum biha Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Sebab kalau seandainya itu merupakan sebuah kemuliaan dalam kehidupan dunia, atau meninggikan mahar itu merupakan bentuk ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka yang paling berhak melakukan hal itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya meninggikan mahar itu adalah kemuliaan di dunia, atau merupakan bentuk ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang paling berhak meninggikan maharnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Namun apa yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, apa mahar yang beliau berikan? Kata Umar radhiyallahu an, ma asdaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam imra'atan min nisa'ihi wa la usdiqat imra'atun min banatihi akthara min ithnatay ashrata uqiyah. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi mahar kepada salah seorang di antara istri-istri beliau. Demikian pula tidaklah ditetapkan mahar terhadap salah seorang di antara anak-anak beliau, anak-anak atau putri-putri beliau, melebihi jumlah 12 uqiyah. 12 uqiyah. Uqiyah itu ukuran untuk nilai perak, nilai dirham. Satu uqiyah itu berjumlah 40 dirham. Satu uqiyah 40 dirham. Berarti dua belas uqiyah, 40 × 12, 480 dirham. 480 dirham. Kalau kita menghitung ukuran 200 dirham, ukuran 200 dirham para ulama memperkirakan berjumlah 595 gram. Itu untuk ukuran 200 dirham. Itu ukuran nisab bagi perak. Sama dengan 595 gram. Jadi kalau 400 kali 2, 595 kali 2, 1000 Berapa itu? Hah? 1190 gram. 1990 gram. Tambah 80 nah, 80 dirham. Ya, kalau misalnya kita mempermisalkan satu perak, satu gram perak 10.000. 1.000 gram itu berarti berapa? 10 juta ya? Iya. Hah. Mana ini? Ahli matematika ini. 1 gram 10.000. 1.000. Hah? 10 juta kan? Nah, 10 juta. Ya kira-kira 12 uqiyah itu ya kurang lebih 12 juta lah. 12 juta. Kira-kira demikian. Kalau hitungan 1 gram perak itu 10.000. Ya ini subhanallah. Ringan. Nah, jadi bukan ukuran dinar. Kalau dinar emas. Ukuran dirham. Ini mahar yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan, tidak melebihi 12 uqiyah. Ya. Mungkin kita mengatakan tidak melebihi 12 juta rupiah. Masyaallah. Murah. Wa innar rajul la yughli bi shadaqati imra'atihi hatta yakuna laha adawatun fi qalbihi. Seseorang ketika dia meninggikan, menaikkan mahar yang diberikan pada istrinya sehingga itu akan menimbulkan permusuhan di dalam hati seorang laki, seorang suami. Ya, ketika diminta mahar yang bernilai tinggi sekali. Nah, itu yang terjadi di sebagian negara, ya, dan terjadi di sebagian keturunan-keturunan tertentu yang dianggap memiliki darah bangsawan atau darah biru atau yang semisalnya, mereka menuntut harta mahar yang begitu tinggi sekali sampai dipermisalkan seakan-akan seorang tidak bisa menikah kecuali dia memiliki toko emas. Berat, sulit menuntut mahar yang sangat tinggi dengan berbagai macam alasan. Sehingga itu akan menimbulkan permusuhan bagi pihak lelaki. Hatta yaqul wa hatta yaqul, dan sampai dia akan mengatakan karihtu fiki 'alaqal qirbah. Aku menjadi beban disebabkan kamu. Ya, 'alaqal qirbah, yang dimaksud 'alaqal qirbah asyiddah, al-amru syadid. Ini sebuah ungkapan yang menunjukkan sesuatu yang sulit. Jadi jangan sampai seorang suami itu akan mengatakan nanti kepada istrinya, aku terbebani dengan sebab kamu. Hal yang sulit yang aku rasakan. Dia harus berhutang mencari sana, mencari sini. Ya. Dia mau melepas juga berat. Ya, dia sudah kadung sudah, pokoknya harus menikahinya. Nah, berapapun jumlahnya, berapapun maharnya. Nah, akhirnya dia mau tidak mau harus mencari pinjaman sana sini. Setelah pernikahan berlangsung, setelah rumah tangga mereka berjalan, sudah timbul hal-hal yang membuat dia bosan, timbul hal-hal yang membuat dia tidak senang kepada istrinya. Maka mungkin saja dia akhirnya mengucapkan ini, gara-gara kamu saya jadi seperti ini. Minta macam-macam, minta ini, minta itu, minta emas ini, minta gelang, minta cincin dan seterusnya, macam-macam. Nah, akhirnya terbebani. Nah, padahal kalau seandainya apa yang dimiliki dari harta seorang laki yang akan menjadi suaminya tersebut, dia menyimpannya untuk masa depan rumah tangga, maka itu lebih baik, ya, daripada untuk mengurusi sebuah pernikahan dengan pesta yang menghambur-hamburkan harta. Sebagaimana kita saksikan dalam banyak peristiwa pernikahan atau pesta pernikahan, ya, sampai mereka terjatuh dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. seakan-akan pernikahan itu tidak resmi kalau tidak ada elektronnya. Kalau tidak ada, kalau tidak mendatangkan grup band untuk bernyanyi di sepanjang malam itu. Allahul musta'an. Mereka mengeluarkan biaya yang luar biasa besarnya. Hanya untuk itu saja sudah berapa juta, belum lagi yang lain-lainnya. Jadi benar-benar memberatkan. Padahal kalau kita kembali kepada sunnah Nabi alaihissalatu wassalam, bagaimana pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pernikahan para sahabat ya, murah meriah, sederhana, akan tetapi membawa keberkahan. Nah, dibandingkan mereka yang mengeluarkan harta sampai ratusan juta. Setelah itu terjadi percekcokan sebulan, cekcok, tidak lama kemudian masuk pengadilan, urus surat cerai. Ya. Dan ini sering kali terjadi. Kita melihat mereka-mereka yang melangsungkan pernikahan yang tidak berdasarkan bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Wa Abi Salamah taqala, dan dari Abu Salamah beliau mengatakan, sa'altu Aisyah radhiyallahu taala anha an sadaqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha tentang mahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa yang beliau berikan? Faqalat, maka Aisyah mengatakan, ithnatai asyrata uqiyatan wa nashyan. 12 uqiyah wa nashyan. Qalat, atadri man nash? Kata Aisyah, tahukah kamu apa itu an-nash? Qultu la adri. Aku mengatakan, aku tidak mengetahui. Qalat, nisfu uqiyah. Kata Aisyah, setengah uqiyah. Jadi kalau satu uqiyah itu 40 dirham, maka an-nash itu 20 dirham. Berarti mahar yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan untuk Aisyah radhiyallahu ta'ala anha 12 uqiyah dan an-nash. Yani 12 setengah uqiyah. Ya, kalau dijumlah dalam hitungan dirham, maka dia berjumlah 500 dirham. 500 dirham. Seperti yang kita sebut tadi ya, kurang lebih 1000 lebih. Ya, 1300 gram ya, sekitar itulah. Nah, menunjukkan murahnya mahar yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah. Dan di sana ada nasihat yang ditulis oleh Samahatul Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah taala, nasihat beliau tentang pentingnya memberi kemudahan dalam pernikahan, tidak mempersulit seseorang yang hendak menikah, apalagi jika diketahui bahwa dia seorang yang baik, yang taat, yang saleh, yang hendak memelihara kehormatan dirinya. Nah, maka termasuk di antara keberkahan adalah memberi kemudahan bagi seseorang untuk menikah dan tidak meninggikan maharnya. Sampai di sini insyaallah, semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu, hafizakumullah.